Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan khilafah atau imamah kepemimpinan menjadi permasalahan yang banyak kelompok-kelompok firqah sesat menyalahi prinsip dan pendapat imam-imam Ahlus Sunnah, termasuk dalam hal ini adanya beberapa kepemimpinan di dunia ini. Artinya ketika perubahan politik, perubahan kekuasaan menjadikan terpecah-pecahnya kekuasaan. Dahulu bagi kaum muslimin khilafah atau imamah satu bagi semua di dunia. Khalifahnya satu, imamnya hanya satu, terpusat padanya. Tapi dengan berjalannya waktu sudah berbeda. Al-muhim, kenyataannya terpecah-pecah kekuasaan itu, masing-masing mengendalikan wilayah dan daerah kekuasaannya. Ima itu kerajaan atau itu yang disebut dengan republik, nah, dengan batas-batas kekuasaan yang mereka sepakati. Fulan raja di kerajaannya, ini batasnya, teritorialnya. Fulan presiden di negerinya, ini batasnya. Fulan yang lain, presiden lain di negerinya, terpecah-pecah demikian. Dan masing-masing istatabbalahul amr, kekuasaannya telah kondusif di wilayahnya. Itu yang dia kendalikan dan itu yang bisa dia kuasai. Aman, sebatas negeri yang dia kuasai. Muslimin, muslimat yang tinggal di negeri itu yang menjadi daerah kekuasaannya dalam keamanan, dalam ketenangan, wahakata di daerah-daerah negeri yang lainnya. Dalam keadaan semacam ini, para ulama membolehkan dan menyatakan sah adanya kekuasaan semacam ini. Disebutkan oleh Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, para imam sepakat ijma' dari setiap madhab bahwasanya seseorang yang menguasai suatu negeri, maka baginya hukum-hukum dan hak-hak seorang imam ditaati, dipatuhi, didengar, dihormati, haram dicela, haram tentang, beliau sebutkan, karena kalau tidak demikian mastaqamatid dunia. Kalau tidak demikian dunia tidak akan istiqomah. Mau apa? Dan apa yang mau dicari? Apa yang mau diinginkan? Kalau dikatakan bahwa tidak boleh taat kecuali hanya pada satu pemimpin, tidak ada khilafah, tidak ada imamah yang sah teranggap kecuali hanya satu, maka hak-hak dan hukum-hukum imam hanya sah baginya. Yang demikian tidak diyakini dan tidak disebutkan oleh para imam ahlus sunnah. Beliau sebutkan muslimin semenjak atau bahkan sebelum zaman Imam Ahmad rahimahullah, bisa dikatakan tidaklah sepakat pada imam yang satu. Tetapi mereka sudah mulai pecah kekuasaannya. Mamalik, mamlakah-mamlakah kalau zaman itu, masing-masing dengan wilayahnya. Ini kerajaan, ini rajanya fulan dan daerahnya ini, negeri kekuasaannya. Yang itu punya kerajaan lain, rajanya ini, kekuasaannya ini, wilayahnya. Ma'ruf, ini wilayah dia. Dan terus demikian ke bawah. Semakin nanti mungkin terjadi peperangan, terjadi ini, pecah lagi sehingga semakin kecil. Ini raja di wilayahnya, di negerinya, ini batasan-batasannya. Yang itu menguasai daerahnya. Dan masing-masing seperti tadi bisa mengendalikan negerinya, teritorial dia, itu yang dia kuasai, itu yang bisa dia kendalikan. Maka semua ulama di setiap madhab menyatakan muslimin yang ada di wilayahnya sebatas kekuasaan pemerintahnya wajib taat kepada pemimpin yang ada di negeri itu. Dan demikian di setiap zaman, terus demikian sampai seperti saat ini. Dulunya memang gak ada, muslimin hanya satu khalifahnya. Tapi itulah peperangan ini itu membuat terpecah-pecah sekarang peta politik yang ada. Sampai seperti ini, negara, sekian negara adanya, negara ini presidennya ini, rajanya fulan, wah kata. Maka sudah, ulama sepakati yang ada di daerah itu wajib taat kepada pemerintahnya. Dan bagi pemerintahnya di negeri itu hak-hak seorang imam, seorang hakim untuk wajib ditaati. Untuk tidak ada yang mengatakan kamu gak wajib taat kecuali pada khalifah yang satu, imam yang satu yang berkuasa dan menguasai seluruh dunia atau negeri kaum muslimin. Seperti itu yang diinginkan oleh Hizbut Tahrir, yang dimaukan oleh Ikhwanul Muflisin dan yang semisalnya. Harus khilafah itu satu, imam itu satu. Mau apa kamu? Mau perang? Mau darah, nyawa antara negeri yang satu dengan negeri yang harus perang untuk berebut kekuasaan hanya satu pemimpinnya, sehingga perang antara negeri muslim dengan muslim yang satu banyak pertumpahan darah, banyak nyawa akan terkorbankan agar kepemimpinan hanya satu. Islam tidak memerintahkan kerusakan, tidak akan Allah maupun Rasulnya mensyariatkan sesuatu yang membawa madarat dan kehancuran. Makanya para ulama sunnah menyatakan sudah, Yang sudah ya sudah, masing-masing terpecah-pecah kekuasaannya seperti tadi, peta politik. Masing-masing muslim di negerinya, di wilayahnya wajib taat kepada pemerintahnya yang ada di negerinya. Itu imam bagi dia, itu sultan, hakim yang wajib untuk dia taati. Imam As-Sun'ani juga menyebutkan ketika mensyarah hadis, man kharaja 'anil tha'ah wa faraqal jama'ah wa mata famitatuhu mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan dan dia menyalahi al-jamaah lalu dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Terkait anit ta'ah, kharaja anit ta'ah, yang keluar dari ketaatan, yang dimaksud kata Sun'ani, ketaatan kepada khalifah yang sudah disepakati sebagai khalifah, pemimpin yang sudah disepakati sebagai pemimpin, memimpin wilayahnya, daerahnya, di negerinya masing-masing. Hal itu, kata Sun'ani, karena muslimin sejak lama, di situ ada para ulama dan para imam, sudah tidak lagi sepakat pada pemimpin yang satu seluruh umat Islam di dunia. Dan sulit, gak bisa, bagaimana? Semua dituntut sepakat, hanya taat pada satu pemimpin ini. Sementara kepemimpinannya sudah terpecah-pecah. Negeri sudah berbeda, tidak seperti dahulu. Makanya para ulama sesuai wilayahnya, kamu di daerah mana, kamu di negeri mana, maka wajib pemerintah yang di negerimu itu yang kamu taati. Kalau tidak diartikan demikian, kembali kata Sun'ani, maka tidak ada faidahnya hadis ini. Ancaman Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam akhirnya tidak membawa makna. Man kharaja 'anil tha'a wa faraqal jama'ah, yang keluar dari ketaatan, jika diartikan misalnya ketaatan yang dimaksud kepada khalifah yang satu seperti dulu Umar bin Khattab, Abu Bakar, Uthman, Ali, satu khilafah untuk seluruh dunia. Hanya ini yang dimaksud keluar dari ketaatan kepadanya. Faraqal jama'ah, menyalahi, keluar dari jama'ah, jama'atul muslimin yang pimpinannya seperti itu, satu. Kalau tidak, tidak terkena hadis ini misalnya dikatakan begitu. Maka dia menentang kepada rajanya. Bahkan kalaupun dia kudeta, memberontak, demo, mencela, melawan presidennya, gubernurnya di wilayahnya masing-masing, tidak terkena hadis ini. Kalau dikatakan demikian akan kerusakan muncul. Dan hadis ini akhirnya tumpul, tidak membawa makna. Karena pada kenyataannya tadi sudah enggak ada khalifah yang satu. Dan itu semenjak zaman lama, sebelum zaman Imam Ahmad, sudah terpecah-pecah kekuasaan kaum muslimin. Makanya seperti Sun'ani sebutkan, masing-masing iklim, masing-masing negeri muslimin padanya wajib taat kepada pemerintah dan pemimpin yang ada padanya. pemerintah yang mengayomi negerinya, rakyatnya di wilayahnya, dan sepakat kaum muslimin yang ada di negeri itu kepada kekuasaannya. Pemimpin itu pula yang melindungi mereka dari musuh-musuhnya. Itu pula yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Beliau sebutkan, setelah melebarnya sayap Islam, dakwah ini ke sana kemari, semakin jauh jarak dari satu tempat ke tempat berikutnya, jauh sekali. Dengannya kekuasaan itu terbagi-bagi, tiap koter, tiap negeri, wilayah yang sangat berjauhan dengan negeri yang lainnya. Di situ ada kekuasaannya, di situ ada sultannya. Maka muslimin yang ada di situ wajib taat kepada pemimpin yang ada di negerinya. Maka yang demikian diperbolehkan dan dianggap sah oleh para ulama Islam. Ini permasalahan ta'addudul a'immah, berbilangnya pemimpin-pemimpin bagi kaum muslimin, tidak hanya satu namun terbagi menjadi sekian banyak. Permasalahan ini banyak dilanggar dan ditentang oleh kelompok-kelompok sesat seperti yang kita sebutkan. Perkara lain yang ketiga, para ulama sunnah, para imam salaf rahimahumullah, mewajibkan ketaatan kepada imam, pemimpin, penguasa yang maujudun ma'lum, penguasa yang ada dan diketahui ma'ruf. Yang dia punya kekuasaan nyata, punya kepemimpinan real di wilayah negerinya, kekuasaannya, dialah yang Rasulullah perintahkan untuk ditaati. Yang seperti itulah yang syariat ajarkan untuk kita taat, patuh, dan mendengar padanya. Dialah yang tidak boleh kita cela, tidak boleh kita menentang. Dialah yang kita diperintah untuk sabar menghadapi kezalimannya atau kekurangan-kekurangannya. Dengan ini, maka setiap pemimpin yang ma'dum, adam, tidak ada wujudnya, atau pemimpin yang tidak punya kekuasaan sama sekali, maka tidak masuk ke dalam perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin yang wajib ditaati. Kata Syekhul Islam rahimahullah, imam yang Rasul perintahkan untuk ditaati adalah imam yang maujud, yang maklum, ada dan maklum, orang tahu, kenal siapa imamnya, siapa waliul amr baginya, pemerintah yang berkuasa baginya, yang memang punya sultan, punya kekuasaan. Dengan kekuasaan itu dia bisa mengatur, memimpin rakyatnya dalam segala urusan mereka, urusan sandang pangan papannya, urusan keamanannya, urusan pendidikannya, urusan segalanya, diatur semuanya. Mereka yang memimpin. Oleh karenanya, kembali masih Syekhul Islam, Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan ketaatan kepada seorang pemimpin yang ma'dum, fiktif. Tidak ada wujudnya, tidak maklum. Dalam keadaan mereka gak tahu pemimpinnya ini siapa yang ditaati, figurnya mana, orangnya seperti apa, gak tahu. Gak pernah syariat perintahkan taat kepadanya orang yang seperti itu. Majhul, orang jahil, artinya tidak mengenal, tidak tahu siapa pemimpinnya. Begitu pula orang yang tidak punya kekuasaan sama sekali. Hal ini karena tujuan imamah, tujuan kepemimpinan yang syariat perintahkan untuk ditaati, ditegakkannya keadilan, ditegakkannya atau ditampakkannya syiar-syiar Allah, diterapkannya hukum-hukumnya, had dan yang lainnya, yang semua itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang fiktif, yang tidak ada wujudnya. Bagaimana dia mau menegakkan hukum-hukum itu semua? Dia sendiri keberadaannya enggak ada. Begitu pula orang yang majhul, tidak dikenal. Bagaimana dia disuruh menegakkan syiar Allah, menegakkan keadilan, mengatur dan memimpin seluruh urusan dan kepentingan kaum muslimin? Dia hanya enggak ada yang tahu di mana keberadaannya. Tetapi pemimpin yang maujud, yang ada dan maklum, dikenal oleh kaum muslimin, ulamanya, awamnya, pemudanya maupun orang-orang tuanya, laki maupun wanitanya, pada tahu pemimpinnya ini fulan, ma'ruf, yang mengatur urusan mereka, punya kekuasaan, bisa melindungi yang terzolimi, mengembalikan kezoliman-kezoliman itu kepada yang punya. Ini hartanya dirampas, barang, tanah, rumah atau apapun itu, Dia bisa pegang yang mencuri, yang ngerampok, yang ngerampas. Dia bisa pegang pembunuh atau pelaku tindak kejahatan tertentu. Dia kejar, dia tangkap, dia hukum, dikembalikan kalau itu benda atau semisalnya kepada yang punya. Kedzaliman itu dikembalikan. Karena dia punya kekuasaan, punya alat untuk itu. Pemimpin yang seperti itu yang Allah realisasikan padanya kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslimin, banyak kebaikan Allah berikan kepada umat ini melalui penguasa seperti itu, maka aman jalan kaum muslimin. Artinya aman jalan kaum muslimin, ya kamu tenang, merasa aman berjalan dari satu daerah ke daerah lain, desa, kota satu ke kota lain. Karena kamu tahu ada pemerintah, ada penguasa yang menjaga negeri ini, jalan ini. Kamu jalan dari sini ke mana? Samarinda, yang dari Samarinda ke Sangatta, yang dari Samarinda ke Banjarmasin sana, dari Banjarmasin ke Pontianak sana. Kamu merasa aman. Ada polisi, ada tentara, ada ini, aman jalan. Ada yang ngatur, ada yang ngontrol, ada yang mengawal keamanan. Pemerintah yang ma'ruf, dikenal dan diketahui. Dengannya kekuatan dan keamanan kaum muslimin terlindungi dan terjaga. Dengan ini, masalah ini juga menjadi permasalahan yang dilanggar oleh banyak sekali firqah-firqah yang sesat. Siapapun yang mengajak, menyeru kepada dirinya sebagai waliul amr, dirinya yang mengatur dan memimpin, dalam tanda kutip, memimpin kelompoknya, sementara kaum muslimin yang lain di wilayah itu, di negeri itu, gak ada yang tahu dengannya, gak ada yang kenal. Yang menganggap dirinya wajib ditaati, dan orang baiat atau diminta baiat kepadanya dalam keadaan pemerintah yang seperti tadi, kriterianya ada di negeri itu. Bahasa lainnya, dia mau membentuk kekuasaan di bawah kekuasaan yang ada dan sah. Dia mau membentuk negeri di dalam negeri. Dia mau buat negara di dalam negara. Pemerintah yang sah ada, yang ma'ruf bagi kaum muslimin. Ini presidennya, ini rajanya. Dia menyempal dengan kelompoknya, membuat kekuasaan sendiri yang semu, minta untuk dibaiat dan ditaati, maka dengan itu dia telah menentang Allah, menentang Rasulnya, dan menyalahi tuntunan syariat, maka tidak boleh ditaati, bahkan haram taat kepada yang semacam ini. Tidak boleh permasalahan kaum muslimin diangkat kepadanya, dan tidak boleh pula tidak teranggap hukum yang keluar darinya. Dan siapapun yang membela dia, siapapun yang mendukung dia dengan bentuk apapun dukungan itu, dukungan dengan kata-kata, dukungan dengan harta, dukungan dengan sikap, dan semisalnya, maka dia telah membantu untuk menghancurkan Islam, untuk membunuh kaum muslimin, dan telah merusak, melakukan pengerusakan di muka bumi. Sa'a fil ardi fasada, wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak cinta kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Perkara ketiga ini tertuju pertama kepada seperti kaum Rafidhah, Syiah, yang menyeru, mengajak, bangga, memberi ketaatannya kepada pemimpin yang ma'dum. Ini enggak ada. Yang ditunggu-tunggu, yang mereka istilahkan Imam Mahdi, yang masih bersembunyi, belum keluar dari Goa Serdab di Iran sana, semenjak zaman Hasan atau Hussein sampai saat ini, dan belum keluar-keluar itu imamnya. Enggak ada wujudnya. Mereka katakan tidak boleh jihad, salah satu ajaran Syiah. Tidak ada perang sebelum Imam Mahdi keluar. Yang berperang sebelum keluarnya imam ini dan dia mati, maka matinya sia-sia, dan seterusnya. Menyeru untuk taat kepada orang yang enggak ada wujudnya, mana sosoknya, mana siapa dia, enggak dikenal. Yang kedua, kepada firqah-firqah, kelompok yang menyeru baiat sementara dia hidup berada di negeri yang di situ ada kekuasaan, ada pemerintah yang punya kekuasaan mengatur urusan kaum muslimin. Dan pada kenyataannya dia enggak punya kekuasaan, kalau saja pengikutnya mau berpikir. Punya apa? Yang syariat perintahkan tadi kan yang memang bisa memimpin, mengatur, melindungi segala urusan kaum muslimin. Kamu punya tanah, rumah, mobil, dan lain-lain sebagainya. Agar aman, tidak dirampas, tidak ini, kamu lapor ke pemerintah. Dalam hal ini pertanahan, agraria, dilindungi, diketahui tanahmu batasnya ini, patokannya ini sampai situ, berbatasan dengan tanahnya fulan bin fulan. Diatur urusan kaum muslimin, dilindungi oleh mereka. Mobil kamu, kamu lapor kemana? Ke pemerintah, dalam hal ini kepolisian. Kamu punya BPKB-nya, kamu punya STNK-nya, sehingga gak bisa diakui oleh orang lain, ini mobil saya, kamu punya bukti, kamu bisa lapor ke pemerintah. Kalaupun na'udzubillah, nasallallahu al-afiyah, dicuri, diambil, kamu bisa lapor, dipegang pencurinya, dikembalikan mobilmu, motormu. Wahakadha. Segala urusan jual beli agar kamu tidak tertipu, agar kamu ke notaris, semuanya urusan kemaslahatan hidup diatur oleh pemerintah. Dengannya terlindungi dan aman orang dari hak-hak pribadinya. Wahakadha. Ma'ruf. Lah sementara yang mengajak baiat kepada dirinya atau imam-imam yang diajak orang umat ini untuk taat kepadanya, sementara ada pemerintah yang sah, punya apa dia, kekuasaan apa, bisa apa? Untuk bisa paling tidaknya, jangankan muslimin secara umum di negeri itu, kepada pengikutnya saja gak bisa. Bisa apa? Kepada orang yang baiat kepadanya, bisa ngelindungi apa dia? Kalau seandainya yang baiat ini dibunuh oleh orang jeruet, mau apa? Keluarganya mengadu kepada dia, ini bapak kami, suami kami dibunuh. Dia mau ngejar, pakai apa ngejarnya? Nangkepnya siapa yang suruh nangkep? Makanya kekuasaan yang fiktif semuanya. Syariat hanya memerintah taat kepada orang yang ma'ruf, yang maklum, dan juga yang nyata punya kekuasaan memimpin, mengurusi kaum muslimin. Diatur segalanya. Ada lalu lintas, ya, ada kepolisian, ngatur kalau ada kecelakaan, diatur ini siapa yang salah, siapa yang benar, hukumannya apa. Kemaslahatan hidup. Nah, mereka-mereka yang dibayar itu bisa ngurusi apa? Bisa ngelindungi apa? Ini masih sebagian, masih terlalu banyak kemaslahatan-kemaslahatan lain yang itu diatur oleh pemerintah, dipimpin kaum muslimin olehnya. Itulah waliul amr. Itulah hakim, imam yang kita diperintah taat kepadanya, ngurusi segala hajat dan urusan kita. Ngatur harga sembako, naik turunnya BBM, ini itu, banyak sekali sudah. Mana yang maslahat bagi kaum muslimin? Yang itu gak bisa dilakukan oleh orang yang gak punya kekuasaan. Dan yang tidak punya kekuasaan itu tidak boleh dibaiat. Kalaupun dibaiat itu menentang Allah, menentang Rasulnya, dan batal baiatnya. Baiat yang batilah. Baiat yang tidak sah dan tidak teranggap sama sekali. Taib, itu tiga permasalahan yang mendasar bagi ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah kepemimpinan atau kekuasaan. Perkara yang keempat, perintah syariat untuk kaum muslimin itu menghormati dan memuliakan pemimpinnya. Menghormati dan memuliakan pemimpinnya. Hal ini ada dua jalan yang syariat tunjukkan. Yang pertama, perintah untuk hal itu dan ditekankan sekali perintahnya. Yang kedua, larangan untuk segala yang bertentangan dengan penghormatan dan pemuliaan kepada pemimpin, mencelanya, menghina, atau menghasut umat untuk benci, memprovokasi mereka untuk musuh, dendam kepada pemimpinnya, dan yang serupa dengan itu, karena itu bukan bentuk penghormatan. Dengan itu kamu tidak memuliakan. Adapun jalan yang pertama, perintah untuk memuliakan pemimpin, di dalam hadis riwayat Ibn Abi Asim dalam sunnah dari Mu'adz Ibn Jabal, Rasulullah SAW sebutkan, khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah. Ada lima orang atau lima perkara yang Allah berjanji untuk mencukupi mereka, untuk melindungi mereka dan mencukupinya dari segala hajatnya. Man ada maridhon, orang yang menjenguk orang yang sakit, ini Allah berjanji adanya. Aw kharaja ma'a janazah, atau dia keluar mengantar jenazah. Aw kharaja ghaziyah, yang ketiga keluar sebagai ghazi, mujahid berperang fisabilillah, Allah berjanji. Aw dakhala ala imamihi yuridu ta'zizahu wa tawqirahu, yang keempat yang masuk atau menemui pemimpinnya menginginkan dengan itu untuk menghormatinya, memuliakannya. Ini dhamin, Allah menjamin untuknya. Dia sengaja dan ingin menghormati dan memuliakan pemimpinnya. Au qa'ada fi baitihi fasaliman nasu minhu wa salima minan nas. Atau yang kelima, orang yang enggak mau keluar, dia di dalam rumahnya di masa-masa fitnah sehingga orang pun selamat dari kejahatannya dan dia pun selamat dari kejahatan orang. Asyahid yang keempat ini, yuridu ta'zizahu wa tawqirahu, yang ingin menghormati dan memuliakan imamnya, termasuk orang yang Allah berjanji menjamin baginya segalanya. Perintah, anjuran, ini merupakan dorongan dan motivasi agar seorang muslim selalu menghormati dan memuliakan pemimpinnya. Balasannya Allah yang menjamin untuknya. Juga dari Ibn Abi Asim, dari hadis Abu Bakrah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, As-Sultan Zillullahi fil ard. Penguasa itu naungan Allah di muka bumi ini. Naungan Allah. Faman akramahu akramallah, akramahullah. Maka barang siapa yang memuliakan penguasa itu, Allah pun membalas memuliakan dia. Waman ahanahu ahanahullah. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa itu, Allah hinakan dia. Itu balasan Allah. Mendengar ini, seorang mukmin tentu ingin dirinya dimuliakan oleh Allah. Maka dia akan berusaha selalu bagaimana memuliakan pemimpinnya. Dengan ini pula dia takut dari bentuk-bentuk penghinaan, pelecehan kepada pemimpinnya, karena dengan itu dia berhadapan dengan Allah, akan Allah hinakan dia, karena pemimpin adalah naungan Allah di muka bumi ini. Imam Ibnu Abi Asim mencontohkan untuk para imam dan para ulama sunnah yang selainnya. Maka Imam Abul Qasim Al-Asbahani rahimahullah, yang dijuluki lakop gelar beliau itu Qiwamus Sunnah, yang menegakkan sunnah, karena sangat kokohnya beliau di dalam sunnah rahimahullah. Dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, beliau bawakan hadis yang serupa, hadis Mu'ad, hadis Abu Dzar, dan dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah ada subjudul yang beliau sebutkan, Fasal fi Fadli Tauqiril Amir, bab bagian tentang keutamaan orang yang menghormati, memuliakan pemimpinnya. Lalu hadis beliau bawakan seperti tadi. Selain Ibn Abi Asim dan Al-Asbahani, juga hal yang serupa dilakukan oleh Imam At-Tibrizi dalam kitabnya An-Nasihah, bab dalam kitab beliau, beliau sebutkan Dzikrun Nasiha lil Umara wa Ikram Mahallihim wa Tauqir Rutbatihim wa Ta'zim Manzilatihim, bab tentang nasihat untuk pemimpin. Ini yang terbaik kamu berikan kepadanya, dihormati kedudukannya, dijaga kewibawaannya, pangkat dan derajat mereka menentukan, dimuliakan, dijaga, dan diagungkan posisi mereka tersebut. Ini para imam atau sebagian imam Ahlus Sunnah yang mencatat dalam kitab-kitab mereka sebagai warisan bagi umat ini agar mereka tahu bagaimana sikap para ulama-nya terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ibn Abi Asim pula membawakan dengan sanadnya hadis Abu Dzar radhiyallahu an Rasulullah sallam menyebutkan, saya kunu ba'di sultan, setelahku akan muncul pemimpin-pemimpin. Faman arada dhillahu thagara fil islami thagratan walaisat lahu taubah illa an yasuddaha walaisa yasuddaha ila yaumil qiyamah. Nas'alullah al-afiyah. Barang siapa yang menginginkan merendahkan dan menghinakan pemimpin tersebut, berarti dia telah melubangi Islam ini dan dia tidak ada tobat baginya, kecuali dia menutupi lubang tersebut, dan itu tidak mungkin bisa dia lakukan untuk menutup lubang. Ibarat Islam itu bangunan ini yang semula indah, bagus, kamu lubangi temboknya, kamu pukul pakai betel atau apa sehingga lubang terlihat jelek, semula bagus, tertutup rapi, indah. Karena kamu lubangi, orang lihat apa ini, jelek sekali, mencoreng wajah keindahan bangunan ini. Celakanya lubang itu dalam Islam tidak akan bisa kamu tutup. Ya kalau tembok ini gampang, tinggal kamu ambil semen selesai. Dengan orang mencela pemimpinnya, dia telah melubangi Islam. Tidak ada tobat baginya, kecuali dia sampai menutupnya. Perkaranya Rasulullah katakan tidak akan mungkin dia bisa menutupnya sampai yaumul qiyamah. Maka enggak ada tobat baginya dengan dia mencela pemimpinnya yang ada. Hal ini mengingatkan kita bahwa segala bentuk-bentuk penghinaan dan pelecehan kepada pemimpin yang ada besar kejahatannya, besar dosanya, yang terkadang nas'alullah an ya'fuwa anna wa ankum, mungkin tidak sadar orang terbawa, terpengaruh, terucap darinya kata-kata, mungkin terbawa karena emosinya, dia mencela pemimpinnya, terpengaruh oleh mass media, oleh informasi, berita yang terus-menerus, baik itu dengan ucapan, tulisan, atau kadang dengan bentuk karikatur. Digambarkan sedemikian rupa pemimpin itu, entah itu presiden atau siapa, tergambar lucu, tergambar orang yang polos dan dungu, terkesan orang yang ya di bahan tertawaan sudah. mana perintah untuk menghormatinya, perintah untuk memuliakannya, dan segala yang menjurus kepada penghinaan dan pelecehan kepada haram, dilarang. Allah hinakan dia. Dia telah melubangi Islam. Tidak ada tobat baginya. Orang harus lebih berhati-hati. Karena yang dia hadapi syariat. Kalau seandainya itu hanya urusan dunia, mungkin lebih ringan. Paling-paling misalnya di penjara selesai. Tuntutan paling sekian tahun. Tapi perkaranya ini agama, akhirat. Allah yang dia hadapi, Rabbul Alamin. Allah hinakan dia. Dosa yang tidak ada tobat baginya. Karena tidak mungkin dia bisa membenahinya. Demikian karena perbuatan dia menghina, melecehkan pemimpin, sesuatu yang melahirkan kerusakan yang sangat besar, membuat orang tidak lagi punya cinta dan hormat kepada pemimpinnya. Pemimpin itu tidak lagi berwibawa di depan rakyatnya, tidak lagi ditakuti, disegani. Rusak semua ini karena penghinaan, karena pelecehan kepadanya. Mafsadah dan kerusakan semacam ini yang tidak diinginkan oleh syariat. Kata Imam Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari rahimahullah, "La yazalun nas bi khair ma'adhamu sultana wal ulama." Umat ini masih baik selama mereka masih memuliakan pemimpinnya dan ulama'nya. Fa in azzamu hadain aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka hormati dua ini, Allah benahi dunia dan akhirat mereka. Wa in istakhaffu bihadain afsadu dunyahum wa ukhrahum. Tapi kalau sudah mereka lecehkan, mereka hinakan dua ini, pemimpin dan ulama, mereka telah merusak dan menghancurkan dunia mereka dan bahkan akhirat mereka. Bagaimana kamu baik akhiratmu, ulamanya kamu hina, kamu cela? Bagaimana kamu bisa mendengar fatwanya? Bagaimana kamu bisa terima nasihatnya? Ulama itu bodoh, jahil, kamu musuhi. Begitu pula duniamu, bagaimana akan baik sementara pemerintahnya kamu lecehkan sedemikian rupa, tidak ada penghormatan kepadanya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala membawakan kisah Imam Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah, ketika beliau dicela, Imam Ibnu Aqil dihujat oleh sekian orang karena ketika bertemu dengan Sultan, pemimpin yang ada di masa itu, beliau pegang tangannya dan beliau cium. Ini dihormati, dicela. Maka jawaban Abul Wafa Ibnu Aqil rahimahullah untuk menjawab mereka yang mencela beliau dirinya, menurut kalian, kalau aku mencium tangan bapakku, apa itu kesalahan? kejelekan? Kata mereka, ya tentu tidak. Itu bapakmu, orang yang paling pantas untuk kamu hormati dan kamu muliakan. Kata Ibnu Aqil, itu padahal seorang bapak hanya memimpin dan mengurusi anaknya seorang diri. Sementara pemimpin ini mengurusi dan membenahi urusan kaum muslimin semuanya. Mana yang lebih berhak untuk dihormati? Mana yang lebih pantas untuk dicium tangannya? Beliau cium tangannya, si pemimpin. Bentuk penghormatan, bentuk bagaimana para ulama memuliakan pemimpinnya, sampai dicium tangannya, layaknya seorang anak kepada bapaknya. Demikian sikap nyata dari para ulama sunnah mengamalkan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya insyaallah untuk sesi berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.